Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah. Ahibati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ala tawfiqih walhamdulillah ala imtinanih. Kita wajib banyak bersyukur kepada Allah atas banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dari yang tampak maupun yang tidak, yang salah satu dari kenikmatan besar adalah taufik Allah berikan kepada hambanya untuk talabul ilm, untuk ihtimam bil ilm, belajar ilmu, mengaji, menuntut ilmu. Kita mengingat apa yang Rasulullah SAW sebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Berarti kalau seseorang itu yatafaqah fiddin, mau peduli belajar ngaji ilmu agamanya, pertanda Allah menginginkan kebaikan untuknya. Falyahmadillah, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah atas kenikmatan itu. Kalau dia menyadari dirinya Allah beri taufik untuk itu, karena tidak semua orang Allah berikan itu padanya. Ilmu martabat yang sangat tinggi, ilmu karenanya seseorang itu diberkahi oleh Allah. Ketika Allah sebutkan tentang Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku ini mubarakan, diberkahi. Mufassirin menyebutkan mubarakan artinya mualliman linnas alkhair, dengan mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Dengan ilmu ini orang diberkahi oleh Allah sehingga barokah hidupnya, umurnya, karena ilmu. Karena ilmu, malaikat alaihi wassalam ridho dan tawadhu, mereka letakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu. Wa innal malaikata la tadu'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Dan itu cukup sebagai kebanggaan bagi talibul ilm, karena enggak ada pengabaran lain di dalam nas hadis yang mengabarkan kalau malaikat itu mau meletakkan sayapnya ridho kepada selain penuntut ilmu. Tidak ada malaikat meletakkan sayapnya kepada para penguasa dunia, para raja, para penguasa dunia. Tidak ada. Tidak ada para malaikat meletakkan sayapnya ridho kepada para pedagang, pembisnis, yang kaya, konglomerat, miliarder, enggak ada. Wala para malaikat mau meletakkan sayapnya kepada bahkan pintu-pintu kebaikan yang lain yang banyak, kepada yang sedekah, kepada yang zikir, kepada yang bahkan jihad fisabilillah sekalipun, amalan tinggi mulia, tapi enggak ada malaikat meletakkan sayapnya kepada mereka. Hanya ini yang Rasul sebutkan, li talibil ilm, karena ridhonya, cintanya, tawadhu'nya kepada para penuntut ilmu. Sesuatu yang jika diketahui dan disadari tidak pantas seorang muslim setelah itu bermalas-malasan, tidak ada kesungguhan dan semangat untuk mau belajar dan mendengarkan ilmu. Sementara dia tahu fadilahnya begitu banyak dan besar. Apa iya setelah semua itu masih ada yang malas atau berat hati untuk mendatangi majalisul ilm untuk mendengar barang satu ayat, satu hadis, bagimu itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Al-ilm diniatkan dengannya mengangkat kejahilan dari diri kita agar tergantikan dengan ilm, ilmu nubuwah, ilmu kenabian. Terbuang itu kejahilan, terisi dengan ilmu. Dan manusia masing-masing pada bawaannya, Allah katakan innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya, banyak jahilnya. Kata Syekhul Islam, fayahtaju ila adlin mufassal wa ila ilmin mufassal. Makanya dia butuh keadilan secara terperinci. Dia butuh ilmu secara terperinci dalam ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, adabnya, hubungan suami istri, orang tua anak, guru murid dan yang lain-lainnya, bertetangga, jual beli, terperinci. Dia butuh ilmu agar terentaskan dari sifatnya jahula. Nas'alullah taufik. Ikhwati rahimakumullah, tentunya ilmu seperti disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, la a'lamu darajatan ba'dan nubuwah afdala min nashril ilm. Tidak aku ketahui derajat setelah kenabian yang lebih tinggi, lebih afdal dari menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Kenabian tentu derajat tertinggi yang pernah dicapai manusia, enggak ada yang lebih tinggi dari itu. Nabi manusia termulia sudah. Namun setelah itu, di bawah itu, level di bawah itu, kata Ibnu Mubarak, tidak ada yang melebihi keafdalannya dari ilmu. Derajatnya sangat tinggi. Oleh karena itu kata Ibnu Mubarak, faman talabal ilm faqad talaba a'la maratibid dunya. Yang belajar ilmu ini, ilmu din, dia telah mempelajari martabat tertinggi di dunia setelah kenabian. Falyakun khairan nas, maka hendaklah menjadi orang terbaik, hendaklah dia menjadi orang terbaik. Karena yang dia kejar adalah perkara terbaik di dunia ini. Terbaik segalanya. Amal ibadahnya terbaik, akhlak, adabnya terbaik, tutur katanya terbaik, tindak tanduknya semua. Agar tidak menjadi hujjah bagi orang jahil dan awam. Kata Imam Asy-Sya'bi Amir Ibn Syarahil, la yatlubu hadzal ilma illa man ijtama'at fihi khaslatan al-aql wan-nusuk. Tidaklah bisa mencari ilmu ini kecuali orang yang ada padanya dua karakter sifat, akal dan ibadah. Akal, yani dia menjadi orang aqil, orang yang berakal, orang yang santun, mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum bicara, berguna atau enggak, maslahat atau mafsadah, berpahala atau dosa, tutur katanya, amalannya diperhitungkan segalanya. Orang berakal, santun dan bijak, dan harus pula menjadi ahli ibadah, taat dalam amal solehnya. Disebutkan Ali bin Abi Thalib setelah diajari oleh Rasul dan Fatimah radhiyallahu anhum, yang lebih baik dari pembantu, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Lebih baik dari pembantu. Kata Ali, semenjak aku dengar itu dari Rasulullah, ibadah, zikir, wirid sebelum tidur, tidak pernah aku tinggalkan. Maka Ali ditanya, bagaimana dengan malam Siffin, hari di mana terjadi peperangan besar, fitnah. Memang namanya perang, taruhannya nyawa, orang panik, sibuk, takutan, namanya perang. Kata Ali, wala lailatul Siffin, bahkan malam Siffin sekalipun aku enggak tinggalkan ibadah mereka, nusuk. Kata Sya'bi, kalau orang tidak ada akalnya, hanya ahli ibadah saja tapi enggak berakal. Akal disebut akal karena mengekang, menahan orangnya dari kejelekan saat bicara, dari kejelekan saat berbuat, agar tidak dicela dan cemooh orang, agar tidak disalahkan karena jelek ucapan atau perbuatannya, akhlaknya. Kalau enggak ada akalnya, orang akan berkata, la yatlubu hadza illa al-uqala. Memang enggak bisa mempelajari ilmu ini kecuali orang yang berakal. Ibadahnya enggak dianggap, kalaupun dia ahli taat, orang enggak akan nganggap. Atau kata Sya'bi, kalau orang enggak ada ibadahnya, pinter orangnya, cerdas, wah berakal, masya Allah, santun, tapi enggak ada ibadahnya, enggak ada kesungguhannya dalam ketaatan, dalam beramal soleh, ibadah, orang akan berkata, la yatlubu hadza illa nusak. Enggak akan bisa tuntut ilmu ini kecuali orang yang ahli ibadah. Kecerdasan dan akalnya enggak dianggap oleh orang. Dan apa gunanya kalau enggak ada ibadah pada orangnya? Wa akhsya ayatiya zaman, yatlubuhu man la aqla lahu wa la nusuk. Dan aku khawatir, kata Syabi, akan datang zaman di mana orang belajar ilmu ini tidak ada akal padanya, tidak ada ibadah padanya. La hadza wa la hadza. Akalnya enggak ada. Ibadahnya pun kurang ketaatannya. Ilmu, kata Syabi, la tatlubuhu bitaish, tidak bisa kamu pelajari ilmu ini dengan ngawur, tois, dengan emosi. Dengan tois itu ketidakseimbangan. Lebih jelas, kata Syabi, utlubuhu bisakinatin wa waqar. Tapi carilah ilmu ini dengan kewibawaan, dengan kesantunan. Tois berlawanan dengan semua itu. Orang yang enggak bijak, orang yang enggak punya wibawa, orang yang enggak punya ketenangan. Orang Jawa bilang, gerusak-gerusuk ini orang, enggak ada unggah-ungguhnya. Dia akan bisa mendapati ilmu dengan cara itu. Tois butuh adab, butuh akhlak menghiasi ilmu, seperti kata Syabi sebutkan, sehingga tidak menjadi hujjah ketika orang melihat dia bermuamalah dengannya. Masya Allah, orang senang. Akhlak ini orang, wasantun, wawibawa, mengatur tata bicaranya, ucapannya, muamalahnya, ibadahnya, betul-betul jadi toladan. Contoh yang baik, yang hidup. Ilmu. Dan ilmu itu harus merubah semua itu pada dirimu. Jika ilmumu barokah dan bermanfaat, kamu berubah jadi lebih baik. Makanya kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, al-ilm wa naf'ul ilm syai'an. Antara ilmu dan manfaat ilmu, dua yang berbeda, tidak sama. Tidak sama. Artinya Ibnu Hibban ingin jelaskan, bisa jadi orang itu berilmu, punya ilmu, belajar dan ngerti, misalnya suruh ngajar apa gitu, bidang yang dia kuasai, ngajar bisa. Masya Allah, betul-betul dia kuasai dan pinter di situ. Dan orangnya mungkin brilian, genius, bisa saja. Tapi manfaat ilmu tidak ada padanya, karena ilmu itu tidak merubah dirinya, tidak bermanfaat baginya, sehingga tetap saja dia seperti sebelum dia belajar ilmu. Akhlaknya rendah, sifatnya jelek, ibadahnya enggak ada kesungguhannya. Ilmu tidak merubah padanya, enggak ada manfaatnya. Kata Ibnu Hibban, itu sama seperti antara makan dan kenyang, dua yang berbeda. Apa orang makan pasti kenyang? Belum tentu. Berapa banyak orang makan dan banyak yang dia makan, tapi gak kenyang-kenyang. Manfaat dari makanan itu gak ada pada dirinya. Apa dia gak ada makanannya? Ada, di perutnya banyak, full. Nasi, daging, ini, itu, lauk-pauk, sayur. Bukan orang gak makan, tapi problemnya dia gak pernah merasa kenyang. Muskil. Orang yang lain makan sedikit, 3 sendok, 5 sendok misalnya, tapi Masya Allah tercukupi dan kenyang dia. Begitu pula ini, ilmu bisa jadi ada pada seseorang. Dia bukan orang bodoh, tetapi manfaat ilmu yang gak ada padanya. Artinya jangan dikaitkan, jangan dipastikan. Orang berilmu ini, orang punya ilmu, pernah belajar di sana, di sini, pernah belajar ke fulan dan alan, berarti dia punya manfaat ilmu. Belum tentu. Pacuannya adalah dirinya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akalnya, seperti tadi Syabi. Kamu lihat bagaimana akhlaknya, seperti apa, tawadhu'nya. Kata Sufyan, pantas yang bagi li'alim an yada'at turab ala ra'si. Sepatatnya, sepantasnya orang berilmu itu meletakkan tanah di kepalanya sebagai bentuk tawadhu'nya, agar dia tidak tajabur, tidak congkak, tidak sombong dengan keilmuannya, tidak semena-mena dengan keilmuan yang ada padanya. Ilmu, kalau itu barokah, Allah jadikan manfaat, berguna dan merubah orangnya kepada yang lebih baik tentunya. Maka seperti yang Rasulullah ajarkan, penting kita berlindung diri kepada Allah, meminta perlindungan. Salah satunya min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubillah. Berlindung diri Rasulullah dari ilmu yang tidak berguna bagi orangnya, enggak ada manfaatnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, perkara kedua yang ingin saya sampaikan, dan itu mungkin boleh dikata klasik di banyak tempat, begini, bahwa pendidikan, tarbiyah wa ta'lim, sya'nuha azim, penting sekali dan besar, mas'uliyah kabirah, tanggung jawab besar yang kita pikul bersama untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak antum semua. Kita mungkin banyak terlambat, banyak tertinggal, baru ngerti ngaji pentingnya dakwah setelah usia kita sekian dan sekian. Alhamdulillah, intinya kita ingin anak-anak kita jauh lebih baik dari kita. Dari semenjak dini kita jaga, kita tarbiyah, kita didikan di ma'had. Nah, di Tabrani, sebagai motivasi bagi orang tua, bagi guru, pengajar, pendidik, disebutkan yu'ta birajulin yaumal qiyamah fayudha'u ala ra'sihi tajul karamah. Didatangkan seorang di hari kiamat, kemudian diletakkan di kepalanya mahkota kemuliaan. Letakkan di kepalanya mahkota kemuliaan, mahkota kehormatan. Fayaqulu ya Rabbi anna liya hadza. Maka dia terheran, ini merasa enggak pantas mendapati itu. Maka dia tanya, wahai Rabbku, dari mana aku dapati ini? Apa yang aku kerjakan sehingga diberi di kepalaku mahkota kehormatan seperti ini? Dan itu diyaumul qiyamah. Kalau di dunia saja orang sudah tergila-gila karena misalnya dipanggil ratu atau raja, diberi gelar kehormatan, dikasih mahkota di kepalanya. Yang namanya mahkota kalau itu dari raja, bertaburan emas, intan, permata. Bayangkan ini yaumul qiyamah di hadapan Rabbul Alamin. Dia merasa heran, dari apa ini? Fayuqal, maka dijawab kepadanya, hadza bita'limi waladikal Qur'an. Ini karena pengajaranmu Qur'an kepada anak-anakmu. Karena kamu mendidik dan mengajarkan Qur'an kepada mereka. Orang tua dihormati, diagungkan oleh Allah, diberi mahkota di kepalanya. Azim. Paling tidak usaha dan sumbangsih kita untuk itu, agar anak kita belajar Quran, kita yang nganter. Mungkin capek orang tuanya, di sela-sela kesibukan kerjanya harus nganter, jemput, nganter, jemput. Tapi ingat fadilah ini, pendidiknya berharap kebaikan, karena mereka yang ajarkan. Wa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Qur'an dan mengajarkannya. Mana saham kita, mana sumbangsih kita untuk itu? Mendengar keutamaan seperti ini, seharusnya, sepatutnya orang bersemangat. Makanya ironis kalau kemudian justru mereka yang mengerti tidak bersemangat atau berat kalau diminta ta'awunnya. Seperti kita sampaikan, itu klasik di banyak tempat. Ma'had punya keterbatasan tenaga pengajarnya, musyrifnya, sementara yang harus ditasmi, harus ditahsin bacaannya, sekian banyak dari santri-santrinya. Butuh ta'awun, butuh kerjasama. Kalau bukan dari kita, siapa yang diharap? Kita mau mengharap dari siapa? Sementara di antara kita sendiri ada butuh ta'awun. Dan itu proaktif orang tua untuk anaknya. Anakmu ditahsin, ditasmi, dibenahi bacaannya oleh orang lain. Kamu pun membantu mentahsin, mentasmi anak orang lain. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Ma'had sangat membutuhkan keterlibatan antum semua. Coba kalau kita berpikir, berapa jumlah musyrifnya, berapa jumlah pengajarnya dari sekian banyak santri. satu orang harus megang berapa dari sekian santri. Idealnya mungkin satu megang 5 santri. Sekarang berapa pengajarnya? Berapa santrinya? Kita harus terlibat, bertaawun masing-masing kita. Yang itu mungkin dengan hartanya, yang itu mungkin dengan tenaganya, ini dengan ta'awunnya. Ta'awanu, itu akhlak mukminin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berta'awunlah, berta'awunlah demi anak-anakmu, demi masa depan mereka. Kita sekali lagi berharap besar pada mereka. Fal yaum nahnu wa ghadan hum. Hari ini kita, esok mereka. Harus ada regenerasi yang meneruskan kita. Kita berharap mereka jauh lebih baik dari kita. Tapi perlu perjuangan memang. Duduk, dengar, mentasmi, atau apa yang dibutuhkan ma'had dari antum. Tanpa ini gak akan bisa jalan. Solusi itu ada di depan kita kadang. Tapi kadang sering misalnya ikhwah atau suatu ma'had, anu kita butuh tenaga pengajar tambahan, kita butuh musyrif, minta bantuan dari ma'had sana, ma'had sini, kirim pembantu untuk bantu kami ngajar musyrifin atau yang baru lulus di sana, yang sana pun keberatan. Enggak ada. Kami pun sangat butuh, sudah sebagian ditugaskan di sana, di sini. Jawabannya ada di depan mata. Enggak perlu minta bantuan jemaat lain. Ikhwah harus terlibat. Harus proaktif. Kalau enggak akan bisa jalan dengan baik. Ta'awanu dalam pembangunan masing-masing sesuai kapasitasnya, kemampuannya. Paling tidak kita punya saham, pernah walaupun sedikit, semampu yang kita bisa, untuk pendidikan dan tarbiyah anak-anak salafiyin, anak-anak ahlus sunnah. Kalau yang tergugah bukan kita, siapa kita berharap? Dari siapa? Ma'had seperti ini dari kita untuk kita, dari salafiyin untuk salafiyin, untuk anak-anak salafiyin. Maka kalau bukan kita yang peduli, siapa? Nah, pembangunannya maupun yang lain-lainnya, mungkin kadang mungkin sebulan sekali atau terserah kesepakatan antum misalnya, seperti di tempat kami atau tempat lain, gotong royong bersihkan rumput-rumput liar, ngerapiin lokasi ma'had sehingga bersih, rapi, kerjasama tahun. Kita undang semua ikhwah kedatangannya, diharap. Harus ada kepedulian dari kita. Ini aset penting bagi kita untuk anak-anak kita. Tempat mereka belajar harus nyaman, harus bersih, harus rapi. Karena di situ dia belajar. Di situ dia menuntut ilmu, di situ dia membenahi ibadah, akhlaknya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara ta'awun, tentu butuh keikhlasan. Dan ikhlas antum tahu dalam segala hal, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah. Orang yang ikhlas itu tidak akan hitung-hitungan. Aku ditugasi ini, fulan gak pernah. Selalu aku yang ditunjuk ini, kasih beban, gak seperti fulan. Orang ikhlas gak akan ngitung demikian. Makanya dalam perang, Rasulullah katakan, fa'ingkana fil hirasah, fahuwa fil hirasah. Fa'ingkana fil saqah, fahuwa fil saqah. Kalaupun dia ditunjuk jadi penjaga hirasa, maka dia dalam penjagaan. Kalau dia bisa kok ngurusi logistik, makan, minum, dia dalam logistik itu. Artinya dia jalankan itu dengan senang hati, dengan bangga, dengan penuh tanggung jawab. Walaupun ditugasi itu, yang lain mungkin maju perang, yang lain mungkin punya nama dia ronda malam. Ya enggak punya nama memang. Dia ngurusi dapur, enggak ada yang kenal. Kalau pasukan itu menang misalnya, ya Allah kasih kemenangan, berhasil merebut kota itu, berhasil menjatuhkan benteng itu, kufar di sana kalah. Yang disebut-sebut dibanggakan namanya siapa? Ya panglimanya. Wah, hebat itu panglima perangnya fulan. Teknik perangnya bagus, hebat, pemberani begini. Iya. Mereka enggak punya nama. Enggak akan orang membanggakan itu tukang dapurnya Masya Allah berarti. Tukang rondanya. Dia enggak punya nama, tapi karena memang dia ikhlas, enggak dia pentingkan, enggak peduli dia. Karena bukan itu tujuannya. Dia punya saham atas kemenangan mereka. Dia punya sumbangsih kalau bukan karena mereka. Pasukan mau makan apa? Itu kekuatan mereka, fisik. Kalau enggak dijaga malam, ronda. Nah, kalau musuh tiba-tiba nyerang di malam hari, kocar-kacir bisa banyak yang mati. Wah, kata. Enggak hitung-hitungan. Enggak ngitung iri, fulan enggak pernah datang. Fulan enggak mau melulu kita lagi. Jangan menghitung. Ikhlaskan niatmu dan berharaplah pahala di sisi Allah. Yang tidak hadir, yang tidak ikut, yang tidak mau, Allah yahdi, semoga Allah beri dia hidayah. Padahal itu untuk dia dan anak-anaknya. Untuk siapa terus? Bukan pribadi, ini kepentingan bersama. Maslahat kita semua, anak-anak kita. Kalau bukan kita yang peduli, siapa mau peduli? Fahdammu, barakallahu fikum. Maka bersemangat dan perhatikanlah. Yang terakhir mungkin nasihat ini tentunya umum bagi rijal wan nisa, laki dan perempuan. Bagi aba maupun ummahat, ikhwan maupun akhwat, semua untuk bertaawun dalam pendidikan, kalau memang perlu bantuannya dibantu agar mereka memberi saham apa yang bisa dia berikan dalam dakwah ini, dalam kebaikan. Lebih itu wanita perlu diarahkan selalu bagi para bapaknya atau para suaminya, mengarahkan agar mereka berbuat yang bermanfaat, yang berguna bagi dunia dan akhiratnya. Kalau tidak, perempuan ini kurang akal dan agamanya, seperti yang Rasul katakan. Akhirnya dia dikuasai syaitan, melakukan hal yang tidak-tidak. Sibuknya dengan main HP, sibuknya di medsos, isinya kalam fadhi, omong kosong semua, bahkan dosa. menghibai fulana, fulana begini, fulana begitu, keluarganya Alan begini, Alan begitu. Sementara untuk hidupnya dan manfaatnya enggak ada. Perlu dibimbing. Mereka memang perlu diarahkan. Jangan lakukan ini. Yang manfaat begini. Kekang dan batasi mereka berbuat sesuatu yang berguna bagi dirinya, bagi dakwah, bagi anak-anaknya jika mereka ummahat, atau bagi adik-adiknya, jika dia akhwat, adik-adiknya yang wanita, sesama perempuan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.